Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Alhamdulillah ikhwanil kiram wa akhwati al karimat yang ana cintai dan hormati rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita kitab Al-Mulakhas fi Syarh Kitab Tauhid dan Sirah. Dan sebelumnya saya ingin sampaikan selama ini kita jadikan waktu antara Asar dan Maghrib, waktu Kota Banda Aceh, kita gunakan untuk mengkaji dua pelajaran, dua kitab ya. Kitab pembahasan Tauhid dari kitab Al-Mulakhas fi Syarh Kitab Tauhid dan pembahasan As-Sirah An-Nabawiyah dari kitab Kunuzus Sirah. Namun karena sekarang waktu asar sudah, antara asar dan maghrib sudah semakin pendek ya, sementara ba'da maghrib ana juga mengisi kajian, maka insyaallah ta'ala untuk seterusnya kita bagikan waktu khusus sirah itu kita kaji di sore hari Sabtu dan Ahad. Adapun hari Senin, Selasa, Rabu dan Kamis, maka kita mengkaji Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid. Karena selama ini sering enggak kebagian waktu untuk sirah ya. Karena kalau kita gunakan tuh dua pelajaran antara asar dan maghrib sangat pendek waktunya. Akhirnya untuk tauhid kurang maksimal, untuk sirah pun kurang maksimal karena waktu sekarang sudah semakin mepet ya. Beda sebelum dengan sebelumnya di mana jam 4 kita sudah selesai sholat asar, sementara sekarang jam 4:30 kita baru mulai. Baik, barakallahu fikum. Maka insyaallah ta'ala untuk kajian sirah kita kaji pada hari Sabtu dan Ahad. Barakallahu fikum. Baik, berikutnya qala Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab sahibul matan babu ma jaa fi at-tatayyur wa qawlillahi ta'ala ala innama ta'iruhum 'indallahi walakinna aktsarahum la ya'lamun. Wa qawlihi qalu ta'irukum ma'akum at-tasi'ata asyar. Nah, Yasin surat ayat ke-19. Baik, bab tentang at-tatayyur. Bab tentang at-tatayyur. Di dalam bab ini beliau akan menerangkan kepada kita bahwa at-tatayyur merupakan bentuk kesyirikan. Dan akan beliau terangkan lebih rinci setelah ini bentuk-bentuk tatayyur dan definisinya. Baik. Beliau pun membawakan beberapa ayat Al-Qur'an dan hadis dalam bab ini. Adapun ayat yang beliau bawa yang pertama adalah ayat dalam surat Al-A'raf yang ayat ke-131. Allah berfirman, "Ala ta'iruhum 'indallahi walakinna aktsarahum la ya'lamun." Ketahuilah, sesungguhnya malapetaka ya, ta'iruhum ya, malapetaka ya, yang terjadi pada diri mereka itu di sisi Allah, akan tetapi ya, kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. Apakah yang dimaksud dengan ayat ini? Setelah ini akan diterangkan oleh Syekh Shalih Fauzan. Ayat yang kedua adalah firman Allah dalam surat Yasin ayat yang ke-19. Qalu ta'irukum ma'akum. Mereka berkata, ta'irukum ya, ta'irukum ma'akum. Bahwa malapetaka, kejelekan yang menimpa kalian, ya, itu disebabkan maksiat dan pelanggaran agama yang kalian lakukan sendiri. Baik, qala Syekh Shalih Fauzan, tamamul ayah ats-tsaniyah, lanjutan ayat dari surat Yasin di atas adalah ai in dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Karena kalian tidak mau menerima peringatan yang telah kami berikan kepada kalian, justru kalian menolaknya. Bal antum qaumun musrifun, bahkan kalian adalah orang-orang yang melampaui batas. Qala munasabatul babil kitab tauhid lama kanat tiyaratu naw'an min asy-syirki alladhi yatanafa ma'a at-tauhidi aw yanqusu kamalahu 'aqada al-musannif laha hadha al-bab fi kitab at-tauhid tahdhiran minha. Sisi kesesuaian pembahasan ini dibahas di dalam kitab tauhid karena tatayur salah satu dari bentuk syirik yang bertentangan dengan tauhid atau dapat mengurangi kesempurnaan tauhid. Karena tatayur itu bisa menjerumuskan seorang ke dalam syirik besar dan bisa menjerumuskan seorang ke dalam syirik kecil. Menjerumuskan seorang ke dalam syirik besar apabila seseorang berkeyakinan ada selain Allah yang dapat menciptakan kebaikan atau kejelekan. Dan menjerumuskan ke dalam syirik kecil apabila ia menjadikan sesuatu sebagai sebab kebaikan atau kejelekan sementara Allah tidak menjadikannya sebagai sebab kebaikan atau kejelekan secara syar'i atau qadari al-kauni, seperti orang yang beranggapan ya sebab turun hujan adalah posisi suatu bintang suatu tempat ya, bahwa menabrak kucing adalah sebab kemalangan ya, dan berbagai bentuk tatayur lainnya, khurafat lainnya. Makanya Syekh menyatakan di sini yatanafa ma'a tauhid, dia bertentangan dengan tauhid, lawannya tauhid, atau dapat mengurangi kesempurnaan tauhid. Syirik besar menghilangkan tauhid secara totaliti, sementara syirik kecil dia mengurangi kesempurnaan tauhid. Oleh karenanya penulis mengangkat bab ini secara khusus di dalam kitab beliau ini sebagai peringatan dari beliau. Nah, sekalipun kalau kita perhatikan pembahasan tatayur sebenarnya telah beliau singgung di dalam beberapa bab sebelumnya, akan tetapi karena banyaknya manusia jatuh ke dalam bab ini, ke dalam tatayur, dan pentingnya mereka diingatkan darinya, maka Syekh sebutkan kembali secara khusus di bab yang khusus ya terkait tatayur ini. Ini menerangkan kepada kita perhatiannya para ulama kita tentang pembahasan tauhid dan syirik. Mereka tidak pernah bosan membahas tauhid dan memperingatkan manusia dari syirik, sekalipun ya dengan pembahasan tersebut membuat sebagian penuntut ilmu agama bosan, atau mungkin majelis mereka tidak dihadiri oleh jumlah yang banyak ya, seperti majelis yang tidak membahas tauhid dan syirik. Kenapa? Karena mereka benar-benar sayang kepada umat Islam, dan karena mereka memahami bahwa tauhid adalah pondasi penting ya, yang hendaknya direalisasikan oleh setiap muslim dan muslimah, sementara syirik adalah sebuah dosa yang sangat membahayakan mereka di dunia dan akhirat, dapat mengekalkan pelakunya di dalam neraka, menghapuskan seluruh amalan mereka yang telah mereka amalkan tatkala itu syirik besar, dan tatkala itu syirik kecil, maka dosa jauh lebih besar daripada dosa-dosa maksiat selain syirik. Qala ma ja'a fi tatayyur ay min al-wa'idi wa tatayyur masdaru tatayyara wa huwa atasha'un bi syai'il mar'i aw al-masmu'. Bab tentang tatayur, maksudnya adalah ancaman terhadap orang yang bertatayur. Apa itu tatayur? Tatayur dari kata tatayyara ya, tayurun, seekor burung ya. Maksudnya adalah beranggapan sial dengan sesuatu yang dilihat atau sesuatu yang didengar, dan ya, diantaranya adalah dengan burung. Orang-orang jahiliyah dahulu suka sekali mengadu nasib dengan burung. Mereka apabila ingin safar atau ingin melakukan suatu perkara besar akan melepaskan seekor burung terlebih dahulu. Apabila burung yang mereka lepaskan tersebut terbang ke arah kanan, maka mereka pun beranggapan baik. Ia pun meneruskan rencananya tersebut. Tetapi apabila burung yang mereka lepaskan tersebut terbang ke arah kiri, maka mereka beranggapan sial sehingga membatalkan rencana safarnya tersebut ataukah selain safar. Ini asal muasal penggunaan kata tatayur. Adapun secara istilah tatayur itu adalah beranggapan sial dengan sesuatu yang dilihat atau sesuatu yang didengar. Apakah berkaitan dengan suara, tempat, waktu, ya, ataukah yang lainnya. Ini definisi tatayur. Ya, suka beranggapan sial dengan sesuatu yang dilihat ataukah sesuatu yang dengar. Ya, sesuatu yang dilihat. Ya, contohnya ada orang yang beranggapan sial tepat tatkala dia melihat suatu hewan menyinggapi rumahnya seperti burung hantu ya, ataukah ketika dia melihat burung ya, kupu-kupu masuk ke rumahnya, berarti ini tanda begini dan begitu ya. Tatkala dia melihat suatu bintang, maka dia pun beranggapan bahwa posisi bintang di tempat tersebut adalah sebab ya, turunnya hujan ya. Atau sesuatu yang ia dengar seperti seorang suka yang beranggapan sial tatkala mendengar suara wahai orang yang merugi, maka dia pun beranggapan sial gara-gara mendengar suara tersebut ya, dia akan sial. Atau orang yang mendengar suara burung tertentu di waktu tertentu sebagai tanda terjadinya ini dan itu. Baik, Qala innama adatu hasr ta'irhum ma qudi 'alaihim wa qudira lahum, apa yang telah ditentukan untuk mereka indallah, di sisi Allah, maksudnya adalah innama ja'ahum syu'mu min qibali wa bi hukmihi al-qawni al-qadari bi sababi kufrihim wa takdzibihim bi ayati wa rusulihi. Malapetaka yang menimpa mereka itu datang dari Allah Jalla wa'ala dan dengan takdirnya Allah Jalla wa'ala disebabkan kekufuran dan pendustaan mereka terhadap ayat-ayat dan rasulnya. Tetapi karena mereka adalah orang yang tidak memahami tauhid, justru mereka menisbatkannya kepada Nabi Musa alaihi salam dan orang-orang yang beriman bersamanya. Fir'aun dan bala tentaranya menyatakan bahwa paceklik yang menimpa mereka itu disebabkan Nabi Musa dan orang-orang yang beriman bersamanya. Qala la ya'lamun, mereka adalah orang-orang yang tidak mengetahui, ay wasfun lahum bil jahalah. Ini adalah sifat yang Allah Jalla wa Ala sifati mereka dengannya, bahwa mereka adalah orang-orang yang bodoh, tidak memiliki ilmu, wa anhum la yadurun, dan bahwa mereka tidak tahu apa-apa. Ta'irukum ay hadzukum wa manabukum min syarrin, yaitu kebejelekan yang menimpa kalian. Ma'akum artinya adalah bisababi af'alikum wa kufrikum wa mukhalafatikum an-nasihin, yaitu disebabkan perbuatan dan kekufuran serta penyelisihan kalian terhadap orang-orang yang memberikan nasihat kepada kalian dari kalangan para nabi, para rasul, ataukah orang-orang yang beriman bersama mereka. A'indukirtum bal antum qawmun musrifun, arti a'indukirtum adalah min ajli anna dhakarnakum faqabaltumuna biqawlikum inna tatayyarna bikum. Sebabnya adalah ketika kami memberikan peringatan kepada kalian untuk menjauhi syirik, bidah atau maksiat lainnya, maksiat yang Allah haramkan, kalian justru menanggapi kami dengan ucapan kalian inna tatayyarna bikum, sesungguhnya kami beranggapan sial dengan kalian. Bal antum qaumun musrifun, bahkan kalian adalah orang-orang yang melampaui batas. Maknanya adalah adatukum al-israfu fil isyani famin thamma ja'akum syu'm. Karena kalian adalah orang-orang yang bergelimang dalam dosa, dalam maksiat, maka sebab itulah datang kepada kalian berbagai kejelekan dan malapetaka. Wasaraf, arti as-saraf adalah, ini kata yang sering kita lewati dalam Al-Quran ya, al-musrifun, al-musrifin ya. Al-fasad wa huwa mujawazatul haddi fi mukhalafatil haqq. Definisi as-saraf adalah kerusakan, yaitu melampaui batas dalam menyelisih kebenaran. Ya. Tidak sekedar meninggalkan kebenaran, ya. Dan tidak sekedar ya tidak mengikuti kebenaran, tetapi ya melampaui batas di dalam menyelisih kebenaran, ya, masuk ke dalam kategori ngeyel, sombong, angkuh, ya. Baik, ini penjelasan dari Syekh terkait beberapa kosakata yang ada di dalam dua ayat di atas. Berikut ini kata Syekh al-ma'na al-ijmali lil ayatain. Makna dua ayat di atas secara global. Al-ayatul ula, ayat yang pertama, yaitu firman Allah Jalla wa'ala dalam surat Al-A'raf ayat 131 terkait ucapan Fir'aun dan bala tentaranya tentang Nabi Musa alaihi salam yang Allah bantah langsung. Lama kana qawmu Fir'auna idha asabahum ghala'un wa qahtun qalu hadha asabana bisababi Musa wa ashabihi wa bishu'mihim raddallahu alaihim bi anna ma asabah min dhalika innama huwa biqata'ihi wa qadrihi alaihi bikufrihim thumma wasafa aktharahum bil jahalati wa adami al-ilm walau fahimu wa aqilu li'alimu anna Musa ma ja'a illa bil khair wal barakati wal falahi liman amana bihi wa taba'ah. Ayat yang pertama dari surat Al-A'raf di atas tadi menerangkan kepada kita bahwa tatkala kaum Fir'aun Fir'aun dan bala tentaranya ditimpa qahtun, paceklik, kemarau atau ghala, harga-harga barang menjadi mahal, mereka berkata ini disebabkan Musa dan orang-orang yang bersamanya, gara-gara mereka kita menjadi malang hidupnya, gara-gara mereka paceklik ini terjadi, gara-gara mereka kita krisis. Maka Allah pun membantah ucapan dan anggapan mereka tersebut. Allah katakan, Allah keterangkan bahwa malapetaka yang menimpa mereka, paceklik yang menimpa mereka, krisis yang mereka alami, itu semuanya dengan ketentuan dan takdir Allah disebabkan kekufuran mereka. Kemudian Allah mensifati kebanyakan mereka sebagai orang-orang yang bodoh, tidak memiliki ilmu. Karena andai kata mereka memahami agama Allah, dan memiliki akal yang sehat, pasti mereka akan tahu bahwa Nabi Musa alaihissalam itu tidaklah datang kecuali membawa kebaikan, keberkahan dan keberuntungan dunia dan akhirat untuk orang-orang yang beriman dan mengikuti beliau, karena beliau adalah Rasul dan ya Nabi Allah Jalla wa'ala. Akan tetapi itu sudah sebagai sunnatullah ya. Sebagian orang yang memang jauh dari agama Allah, yang tidak mau terikat dengan aturan Allah, suka merendahkan dan ya mengkambing hitamkan orang-orang yang beragama. Ya. Andai kata dia tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, itu sudah cukup sebagai ya, kejelekan dan keburukan. Tetapi parahnya lagi sebagian orang justru mengkambing hitamkan orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Allah Musta'an. Dan itu bagian dari cerita perangai orang-orang jahiliyah, sebagaimana yang kita simak dari ayat di atas. Adapun ayat yang kedua, yaitu firman Allah di dalam surat Yasin ayat ke-19, maknanya kata Syekh adalah annallaha subhanahu radda ala man kazzaba ar-rusul fa usiba bil bala' ثم ادعى أن سبب ما جاء من قبل الرسل وبسببهم فبين الله سبحانه أن سبب هذا البلاء من قبل أنفسهم وبسبب أفعالهم وكفرهم لا من قبل الرسل كما ادعوا. Di dalam ayat tersebut Allah Jalla wa Ala membantah orang-orang yang mendustakan para rasul, di mana setelah mereka mendustakan para rasul, mereka ditimpa berbagai malapetaka. Ditimpa oleh berbagai malapetaka. Setelah itu mereka menuduh para nabi dan orang-orang yang mengikutinya sebagai sebab datangnya malapetaka tersebut kepada mereka. Maka Allah pun menerangkan bahwa malapetaka, musibah yang terjadi tersebut, itu justru sebabnya adalah mereka sendiri, karena kekufuran mereka, karena pelanggaran agama yang mereka lakukan, bukan disebabkan para rasul sebagaimana yang mereka tuduh. Wa kana la'iqu bihim an yaqbalu qawla an-nasihin liyaslamu min hadha bala. Semestinya mereka menerima nasihat para nabi, para rasul dan orang-orang yang beriman yang mengajak mereka mentauhidkan Allah, mengajak mereka untuk mengikuti agama Allah dan meninggalkan segala bentuk syirik, bid'ah dan pelanggaran agama, agar mereka selamat dari berbagai malapetaka yang akan menimpa mereka di dunia atau akhirat. Lakinnahum qaumun mutamaduna fil ma'asi famin thamma ja'ahum syu'mu wal bala. Akan tetapi mereka adalah orang-orang yang bergelimang, orang-orang yang ngeyel, ya, dan terus-menerus melakukan maksiat sehingga mereka ditimpa berbagai malapetaka dan musibah. Ini makna dua ayat di atas secara global. Qala munasabatul ayataini lil bab. Sisi kesesuaian dua ayat ini disebutkan pada bab ini, bab yang membahas tatayur. Kenapa beliau menyebutkan dua ayat ini dalam bab ini? Jawabannya adalah annallaha dzakara anna at-tatayyura min 'amali jahiliyyah wal musyrikin. Karena di dalam dua ayat tersebut Allah menerangkan bahwa at-tatayyur, suka mengadu nasib, suka beranggapan sial dengan sesuatu yang dilihat, dengan sesuatu yang didengar, ya, mengadu nasib kepada selain Allah, itu merupakan perangainya orang-orang jahiliyah dan kaum musyrikin. Wa qad dhamahum Allah Ta'ala wa maqatahum, dan Allah telah mencela dan murka kepada mereka. Qala ma yustafadu min al-ayatain, faedah yang dapat dipetik dari dua ayat di atas. Yang pertama, anna at-tatayyur min 'amal al-jahiliyyah wal musyrikin, bahwa at-tatayyur, suka mengadu nasib, beranggapan sial dengan sesuatu yang didengar atau sesuatu yang dilihat, adalah perbuatan kebiasaan orang-orang jahiliyah dan kaum musyrikin. Tapi sayangnya di masa sekarang, ahli tatayur justru dikatakan sebagai ulama, wali Allah, ya, ya, sebagai wali Allah. Setelah saya mencium tangan beliau, dada saya langsung dingin, rumah tangga saya langsung membaik. La haula wala quwata illa billah. Ya. Setelah beliau mampir ke rumah kami, maka terjadi ini dan terjadi itu. Ya. Beliau yang menyatakan jangan menikah di bulan ini dan di bulan itu, karena beliau menyatakan itu adalah bulan yang sial, bulan yang mendatangkan kerugian. Beliaulah yang menyampaikan kepada kami agar anak bungsu kami jangan dinikahkan dengan anak dengan pasangan yang dia juga merupakan anak bungsu, karena itu akan menyebabkan ini dan itu. Justru dikatakan ulama, padahal itu merupakan prakteknya jahiliyah kaum musyrikin. Itu padahal pewaris Abu Jahal CS. Justru dikatakan ulama. Inilah di akhir zaman jemaah. para pelaku syirik, tokoh-tokoh syirik, tokoh-tokoh bid'ah, justru dikatakan sebagai pahlawan-pahlawan agama. Inilah akhir zaman jamaah. Orang-orang yang menghidupkan budaya kaum musyrikin, budaya Abu Lahab CS, orang-orang yang meneruskan perjuangan Yahudi dan Nasara beserta kaum musyrikin dalam kesyirikan, justru dikatakan para ulama. Sebagai contoh jemaah, sabda Nabi SAW dalam sekian hadis dalam Bukhari dan Muslim yang sekian yang sebagiannya telah kita lalui di bab-bab sebelumnya, Nabi bersabda, la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'i masajid. La'nan Allah kepada Yahudi dan Nasara karena mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat-tempat ibadah. Nabi juga menyatakan, ulaika idza mata fihi murajulus salih banau 'ala qabrihi masjida. Orang-orang Yahudi dan Nasara itu apabila ada orang saleh yang mati di antara mereka, mereka menjadikan kuburannya sebagai tempat ibadah. Mereka juga menggantungkan foto-foto, gambar-gambar, karikatur ulama mereka di tempat-tempat mereka ibadah. Di masa sekarang, itu justru dilakukan oleh orang-orang yang dikatakan ulama. Yang mengingkarinya, dikatakan Wahabi, dikatakan Yahudi, dikatakan sesat, menyesatkan. Bahkan ada yang berani menyatakan lebih sesat daripada Yahud. Allahul Musta'an. Inilah zaman yang Nabi katakan sanawat, sejauh hari sebelum beliau wafat, sata'ti 'alan nasi sanawat khadda'at yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadzdzabu fiha as-sadiq wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yatakallamu fiha ar-ruwaybidha qalu wa man ruwaybidhatu ya rasulullah qala ar-rajul at-taff yatakallamu fi amri al-'ammah. Sungguh akan datang suatu masa nanti yang penuh dengan pemutarbalikan fakta. Kedustaan dikatakan dinilai sebagai kejujuran. Seorang yang jujur didustakan, seorang yang amanah dikhianati. Dikatakan pengkhianat, seorang yang pengkhianat diberikan amanah. Di masa yang sudah seperti itu, maka si Ruwaibidhah banyak berbicara, banyak berkomentar. Para sahabat pun bertanya, siapakah Ruwaibidhah yang engkau maksud yang dia banyak berbicara di masa yang sudah penuh dengan pemutarbalikan fakta, wahai Rasulullah? Maka Nabi menjawab, yaitu orang yang dungu, tidak memiliki pengetahuan tentang agama, tetapi berbicara tentang urusan-urusan besar yang mencakup kaum muslimin. Naam. Yeah. Kemudian yang kedua kata Syekh, isbatul qada'i wal qadri wal imani bihima. Ayat, dua ayat di atas menerangkan kepada kita tentang ketentuan dan takdir Allah dan wajib mengimaninya. Naam. Karena mengimani takdir dan ketentuan Allah salah satu dari 6 rukun iman. Yang apabila seorang tidak mengimaninya, maka dia belum dikatakan mukmin, dia kafir, tidak dikatakan mukmin. Ya, sekalipun dia mengucapkan dua syahadat, dia salat 5 waktu, dia haji, dia puasa, dia sedekah, dia berakhlak mulia, tetapi jika ia mengingkari iman kepada takdir, dia kafir. Seluruh ibadahnya menjadi hangus, menjadi debu yang berterbangan di sisi Allah. Wa ma manahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billah. Tidaklah sedekah-sedekah mereka itu ditolak oleh Allah kecuali karena mereka kufur. Allah juga berfirman, qadimna ila ma amilu faja'alna wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kami kumpulkan ibadah-ibadah yang telah mereka kerjakan, kemudian kami jadikan debu yang berterbangan karena mereka membawa akidah-akidah kufriyah. Oleh karenanya, ketika disampaikan kepada sahabat yang mulia Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu an, dan beliau sedang tawaf ya di Ka'bah, sebagaimana dalam Sahih Muslim, di awal kitab Sahih Muslim, bahwa di Iraq ada seorang tokoh yang bernama Ma'bad al-Juhani, dan dia berakidah innal amra unuf, bahwa sesuatu itu diketahui oleh Allah kalau sudah terjadi. Artinya apa? Artinya dia mengingkari salah satu dari 4 rukun iman kepada takdir. Karena iman kepada takdir memiliki 4 rukun, yang diantaranya adalah mengimani ilmu Allah, bahwa segala sesuatu itu tidak terluput dari ilmu Allah. Yang telah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, dan sesuatu yang mustahil terjadi, andai kata bisa terjadi, maka Allah Maha mengetahui tentangnya. Kata dia, Allah tahu kalau sudah terjadi, kalau belum terjadi Allah tidak tahu. Maka Abdullah bin Umar langsung berkata, akhbiruhum anni bari'um minhum wa annahum bara'u minni walau annahum anfaqu mithla uhdin dhahaba lama qabilah Allahu minhum hatta yu'minu bil qadar. Katakan kepada mereka, aku berlepas diri dari mereka, mereka berlepas diri dariku, Dan andai kata mereka menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, niscaya Allah tidak akan menerimanya dari mereka sehingga mereka mengimani takdir. Ucapan beliau ini, kata para ulama, menunjukkan beliau menganggap batalnya Islam mereka dan kafirnya mereka, sehingga beliau menyatakan, aku bukan dari mereka dan mereka bukan dariku. Karena kaum mukminin itu mereka ada sebagian dari sebagian yang lain dan tidak boleh saling berlepas dari ba'dukum min ba'd, innamal mu'minuna ikhwah, al mu'min mir'atu akhih. Yang kedua, ucapan beliau bahwa andai kata mereka menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, maka Allah tidak akan menerima dari mereka, menunjukkan mereka kafir kufur dengan akidah tersebut. Karena Allah telah berfirman, wa ma mana'u an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billah. Tidaklah sedekah-sedekah mereka itu ditolak oleh Allah melainkan karena mereka memiliki akidah-akidah yang kufur, memiliki kekufuran terhadap Al-Islam. Naam. Faedah yang ketiga dari ayat di atas adalah annal masaa'iba bisababil ma'asi wasayyi'at, bahwa musibah-musibah itu terjadi disebabkan maksiat dan kejelekan-kejelekan yang dilakukan oleh manusia. Oleh karenanya Abdullah bin Abbas menafsirkan firman Allah, "Dhahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqam ba'dha alladhi 'amilu la'allahum yarji'un." Sungguh telah terjadi kerusakan di darat dan di laut dikarenakan ulah-ulah manusia. Allah ingin menginginkan mereka merasakan hasil ulah tangan mereka agar mereka kembali kepada Allah. Kata Abdullah bin Abbas, dikarenakan maksiat. Tapi ya, orang yang tidak menjadikan tafsir ulama salaf sebagai referensi dalam menafsirkan Al-Quran, mereka menjadikan ayat ini sebagai dalil terjadi gempa karena orang mengorok gunung ini. Udah dibilang jangan dikorok, justru dikorok ya. Jadi dikaitkan dengan perkara-perkara dunia yang membuat manusia jadi gak ingat kepada Allah. Ya, jadi tidak ingat kepada Allah dengan kejadian musibah tersebut. Ya, ya, setiap kali terjadi musibah mereka katakan itu bencana alam disebabkan gunungnya sudah lumayan botak. Ya, ya, disebabkan lempengan ini dan itu. Ya, maka pertanyaan, siapakah yang menciptakan lempengan bumi seperti itu? Siapakah yang mengirim musibah tersebut? Allah. Dan Allah menyatakan dalam Al-Quran bahwa itu disebabkan dosa-dosa manusia. Disebabkan dosa-dosa manusia. Qala ya, dari ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa dosa, jangankan rumah tangga, dunia, negara bisa hancur dikarenakan dosa, apalagi rumah tangga. Oleh karena rumah tangga yang penuh dengan maksiat kepada Allah adalah rumah tangga yang akan hancur, ya, akan menjadi seperti kapal pecah. Qala, yang keempat, fil ayatin ula dhamul jahli li'anhu yu'addi ila adami ma'rifati syirk wa wasailihi wa min thamal wuku'u fih. Ayat yang pertama yang beliau sebutkan di atas, yaitu dalam surat Al-A'raf ayat ke-131, menerangkan kepada kita tercelanya kebodohan. Kenapa? Karena kebodohan itu membuat seorang tidak tahu apa itu syirik dan tidak mengetahui sarana-sarana yang menjerumuskan manusia ke dalam syirik sehingga mereka terjerumus ke dalamnya. Dan sebab pertama kali terjadi kesyirikan di muka bumi adalah kebodohan, sebagaimana yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas, wala maqala alaihimul amadu wa nusiya al-ilm ubidat. Tatkala kaum Nabi Nuh, ya, generasi-generasi awal mereka telah meninggal dunia, yang membuat karikatur lima orang saleh tersebut, Wad, Suwa', Yaquth, wa Ya'uq, Nasr, itu telah meninggal dan datang generasi baru dan mereka adalah orang-orang yang bodoh, jauh dari ilmu agama. Maka karikatur-karikatur orang soleh yang dibuat oleh nenek moyang mereka dahulu hanya untuk dikenang, mulai mereka sembah. Sebabnya apa? Kebodohan. Oleh karenanya syaitan dari kalangan jin dan manusia tidak pernah ridho, tidak pernah membiarkan ilmu agama itu disebarkan di tengah-tengah manusia. Karena dengan ilmu agama manusia itu akan mentauhidkan Allah, akan mengikuti sunnah Rasulullah dan meninggalkan syirik dan bid'ah. Dan itu sesuatu yang tidak diinginkan oleh syaitan dari kalangan jin dan manusia. Oleh karenanya sebagian ulama menyatakan, merupakan orang-orang yang menghalangi manusia dari majelis ilmu agama, ya, untuk mempelajari tauhid, mempelajari sunnah Nabi, ya, adalah menteri-menteri setan di atas permukaan bumi. Nah, Yang kelima, fil ayati tsaniyah, ayat yang kedua menerangkan kepada kita wujubu qubulin nasihah dalam surat Yasin ya. Wujubu qubulin nasihah menerangkan kepada kita wajibnya kita menerima nasihat. Ya, nasihat adalah seruan kepada kebaikan dan peringatan dari suatu kejelekan. Li'anna adama qubulaha min sifatil kuffar. Karena tidak mau menerima nasihat itu merupakan sifat perangainya orang-orang kafir. Adapun mukmin, Allah katakan wadzakir fa inna dzikratan fa'ul mu'minin. Berilah peringatan karena sesungguhnya peringatan itu amat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ciri mukmin sejati itu adalah mereka ketika diingatkan dengan Allah langsung bergetar hatinya menjadi takut. Dan jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Quran, langsung bertambah iman mereka, dan mereka adalah orang-orang yang tidak bertawakal kecuali hanya kepada Allah Jalla wa'ala. Dan sungguh orang yang marah ketika diberikan nasihat itu tak kalah gila dibandingkan orang yang marah-marah ke cermin, karena cermin memperlihatkan kepadanya wajah dia yang kotor atau tercoreng-coreng. Bagaimana pandangan orang kalau ada orang yang marah-marah ke cermin, dia caci maki cermin, dia bilang cermin ini ekstrim sekali, dia ini masa ya, muka saya dia bilang jelek. Masa muka saya dibilang ya, dia perlihatkan tidak ganteng, dia perlihatkan muka saya tercoreng-coreng, ini orang akan dikatakan apa jamaah? Akan dikatakan orang yang tidak waras. Maka demikian pula orang yang marah-marah ketika dinasihati oleh saudara mukminnya. Karena Nabi SAW mengumpamakan seorang mukmin dengan cermin. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam Adabul Mufrad dengan sanad yang sahih, Nabi bersabda, "Al-mu'minu mir'atu akhih." Seorang mukmin itu laksana seperti cermin untuk saudaranya. Ya. Kalau kita enggak punya saudara yang memberikan nasihat, teguran kepada kita, maka kita enggak akan sadar bahwa diri kita sedang salah, bahwa diri kita sedang melakukan kekurangan, bahwa kita harus membenahi diri, harus melakukan evaluasi terhadap apa yang telah kita ucapkan, kita lakukan. Ya. Namun perlu diperhatikan, nasihat itu ada adabnya, ada metodenya. Nasihat itu adalah ajakan kepada kebaikan, ya, peringatan dari kejelekan yang disampaikan secara empat mata. Ya, bukan ya di dinding FB, ya, bukan ya mencaci maki, ya, bukan dengan menggibah setelah itu diboikot hanya dikarenakan urusan-urusan pribadi, ya. Nasihat adalah mengajak orang untuk mentauhidkan Allah, mengajak orang untuk mengikuti sunnah Nabi, mengajak orang untuk melakukan ketaatan kepada Allah, memperingatkan mereka untuk tidak berbuat syirik, untuk tidak berbuat bid'ah, untuk tidak berbuat maksiat. Itu nasihat. Ya, adat ala wala al wala wal bara dibangun di atas itu, bukan di atas tujuan-tujuan pribadi atau yang lainnya dari nilai-nilai dunia. Qala yang keenam, kata beliau, annama ja'at bihi ar-rusul fa huwa al-khair wal barakatu liman ittaba'ah. Bahwa syariat yang dibawa oleh para nabi dan para rasul merupakan sumber kebaikan dan keberkahan untuk orang-orang yang mengikutinya. Oleh karenanya dalam Al-Qur'an Allah menyatakan, "Fal ladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nur alladzi unzila ma'ulaika humul muflihun." Dalam surat Al-A'raf. Maka orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad, memuliakannya, menolongnya, mengikuti cahaya yang ia bawa dari wahyu Al-Quran dan As-Sunnah, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Allah juga berfirman, walau anna ahlal Qur'an amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh, walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Andai kata penduduk suatu negeri, apalagi sebuah rumah tangga, beriman kepada Allah dan bertakwa, maka akan kami bukakan untuk mereka pintu berkah dari langit dan bumi. Akan tetapi mereka mendustakan, maka kami pun menyiksa mereka atas kedustaan yang mereka lakukan terhadap agama Allah. Baik, berikutnya. Berikutnya, qala musannif rahimahullahu ta'ala, وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر أخرجاه. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la adwa, tidak ada atau tidak boleh. Boleh diterjemahkan tidak ada, boleh diterjemahkan tidak boleh. Tidak ada atau tidak boleh adwa, Diyarah, Hamah dan Safar. Hadis ini diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Yang kelima, dalam riwayat Imam Muslim ada tambahan yang kelima dengan hal yang kelima dan keenam, wala nawa, tidak ada nawa, wala ghula, dan tidak ada ghul. Ini enam perkara yang Nabi tiadakan di dalam hadis ini. Apa itu adwa, apa itu tiarah, apa itu hama, apa itu safar, apa itu nawa, dan apakah itu ghula yang Nabi tiadakan di dalam hadis yang mulia ini? Mari kita simak penjelasan Syekh Shalal Fauzan berikut ini. La adwa, al-adwa adalah ismun minal i'dan, salah satu dari penyakit yang menular. Arti la adwa adalah penyakit yang menular. Tidak ada penyakit yang menular. Maksudnya adalah mujawazatul illati min sahibiha ila ghairi. Penyakit yang dapat menular dari seseorang kepada orang yang lainnya. Wal man fi ma kana ya'taqidu ahlul jahiliyyati anna la illata tasri bi tab'iha la bi qadarillah. Yang ditiadakan oleh Nabi di sini adalah keyakinannya orang jahiliyah tentang penyakit yang menular. Mereka berkeyakinan bahwa penyakit itu dapat berpindah kepada orang lain dengan sendirinya, bukan dengan takdir Allah. Inikah ya, inilah yang Nabi tiadakan. Adapun ya, seorang itu dapat terkena penyakit disebabkan ya, dia bergaul dengan manusia yang berpenyakit, dengan penyakit yang menular, itu sesuatu yang nyata dan sesuatu yang tidak ditiadakan oleh Islam. Karena itu sesuatu yang Allah jadikan sebagai sebab ya, bisa membuat manusia terkena dan bisa tidak. Oleh karena yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis ya, yang sahih, beliau bersabda, firra minal majzumi firaraka minal asad, larilah engkau dari orang yang terkena lepra seperti larinya engkau dari singa, dari harimau atau dari na'am. Beliau juga bersabda, la yuridu mumridun 'alal musih. Orang yang sakit itu jangan mendatangi orang yang sedang sehat. Ini semuanya anjuran dari agama kita untuk menjauhi sebab-sebab kebinasaan, sebab-sebab kejelekan. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Ya. Tetapi yang Nabi tiadakan adalah apa yang diyakini oleh orang-orang jahiliyah. Mereka berkeyakinan bahwa penyakit yang menular itu pasti bisa berpindah kepada orang lain tanpa menisbatkannya kepada Allah, ya, tanpa berkeyakinan bahwa itu dengan takdir Allah. Ini yang ditiadakan oleh Nabi. Ya. Adapun penyakit itu bisa menular atau tidak, sangat besar ya, kemungkinan bisa. Dan Allah jadikan banyak sebab penyakit itu menular kepada orang lain karena pergaulan ya. Dan bisa jadi tidak. Nah, akan tetapi semuanya itu penyakit yang ketiga turun yang pertama kali dan ketiga menular kepada orang lain, itu semuanya dengan takdir Allah Jalla wa'ala. Qala wala tiyarah. Sementara ini maksud oleh Nabi dengan tiyarah yang beliau katakan dalam hadis ini, dan tidak boleh bertiyarah, adalah at-tasya'um bi-tuyuri wal-asma'i wal-alfadhi wal-biqa'i wal-ashkhas. Adalah beranggapan sial, mengadu nasib dengan burung, nama, kata-kata, tempat, ataukah orang. Yeah. Burung seperti yang dilakukan oleh orang jahiliyah. Ketika mereka ingin safar jauh, mereka melepaskan seekor burung terlebih dahulu. Apabila burung yang mereka lepaskan tersebut terbang ke arah kanan, mereka pun beranggapan baik. Oh, ini tanda baik nih, boleh kita lanjutkan safar kita. Tapi tatkala burung yang mereka lepaskan tersebut terbang ke arah kiri, mereka pun beranggapan sial. Maka mereka pun membatalkan safar mereka tersebut. Atau dengan suara burung. Nah, wal asma, dengan nama, seperti yang diyakini oleh sebagian masyarakat kita. Ini nama terlalu berat, kata Pak Kiai, kata Pak Ustaz, ini nama enggak bagus, sebab nama ini anak kita sering sakit selama ini. Sebab nama ini anak kita mentalnya enggak bagus. Nyonan gehendhat, urang Aceh begah. Sebagai urang Aceh keun. Ini nama terlalu berat. Ya, enggak tahu entah berapa kilo beratnya. Ya, sebagian anak sudah berulang kali digonta-ganti namanya, sekalipun sebagian namanya tidak berarti dengan arti yang bagus. Tapi karena khurafat tadi, ya, ada yang menyatakan ini namanya berat, tidak bagus, sebab namanya ini dia sakit-sakit selama ini. Ini akidah jahiliyah, ini khurafat. Ya. Wal alfat, atau dengan kata-kata, ketika dia keluar dari rumahnya, tiba-tiba terdengar suatu ucapan, ya, atau terdengar olehnya suara suatu benda yang pecah, langsung beranggapan suara piring jatuh. Wah, ini menandakan enggak baik, jadi jangan keluarlah, ya, tunda aja dulu. Ini bagian dari tatayur. Wal biqa atau dengan tempat, itu tempat keramat. Ya. Yeah. Itu tempat keramat. Kalau kita di situ tidak minta izin dulu ke mbah yang penjaga itu, kita akan celaka. Begini dan begitu. Wal ashkhas ataukah dengan orang, ya, beranggapan sial atau mengadu nasib dengan orang yang dikatakan keramat, ya, kalau fulan datang ke rumah kita akan mudah rezeki kita, begini dan begitu. Atau sebaliknya, kalau si fulan datang kita akan celaka dan begini dan begitu. Seperti orang seperti Fir'aun dan bala tentaranya yang Allah terangkan dalam ayat di atas. Kemudian kata Syekh, wala, kata la di dalam hadis ini, ini yahtamilu an takuna nafiyatan aw nahiyatan wan nafyu ablagh. Ini bisa diterjemahkan sebagai la nafiyah yang berarti tidak ada. Misalnya tidak ada anggapan yang seperti itu. Boleh juga diterjemahkan sebagai la nahiyah, larangan. Jangan. Wan nafyu ablagh. Tetapi menerjemahkannya dengan makna tidak, ya, ini lebih mengena. Ya, penafian yang dimaksud darinya adalah larangan dan juga peniadaan apa yang mereka sangka dari akidah yang rusak tersebut. Sementara yang dimaksud wala hamah, tidak ada hamah. Al-hamah bitakhfifil mim, hamah. Artinya adalah al-bumah, seekor burung khusus, kalau bahasa kita sekarang mungkin dikatakan burung hantu, ya, mirip dengan itu. Kan yatasya'amu nabiha, mereka beranggapan sial dengan burung hantu tersebut. Bentuk tatayur mereka dengan burung hantu itu disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bahwa orang-orang Arab dahulu mereka berkeyakinan apabila ada orang yang mati dibunuh, maka tulang-tulang ia tersebut akan menjadi seekor burung yang terbang dan berkicau-kicau. Ya, sehingga diambil salah satu dari bulunya. Nah, bahkan sebagian mereka ada yang berkeyakinan bahwa itu adalah ruh mayat yang gentayangan. Dan ini masih ada pada sebagian masyarakat kita hari ini. Apabila ada orang yang mati dibunuh berlumuran darah, ya, atau ditabrak, maka akan ada ruh yang bergentayangan apabila tidak dilakukan suatu ritual untuk mengantar ruhnya, seperti anggapan di sebagian masyarakat peintat ruh. Saya enggak tahu kalau di luar Aceh. Peintat ruh, ya. Pernah ketika terjadi suatu gempa, kita kira itu bukan orang Aceh. Dia memukul-mukul batu dengan jampe-jampe, ya. Kita kira komisionaris. Setelah di cross check, rupanya dia ngaku Muslim, orang yang dinisbatkan ke ilmu, sedang melakukan ritual intad ruh, mengantar ruh supaya ruh tersebut tidak gentayangan karena matinya dalam kondisi tragis. Harus dilakukan pengantaran ruh, penyerahan ruh kepada ahli mayat. Ya, dibaca zikir, ya, tak apapun yang dibaca, ya. Katanya kalau enggak dilakukan ritual itu maka ruhnya akan gentayangan, jahiliyah. Kalau ada yang berkata demikian, itu pewaris Abu Lahab CS. Walaupun dinamakan tengku, walaupun dinamakan ulama, itu orang penyebar akidah yang sesat, menyesatkan. Pewaris Abu Lahab CS. Ya. Dan ini masih ada pada sebagian masyarakat. Keyakinan mereka kalau tidak melakukan ritual penyerahan ruh tersebut karena dia mati dengan kondisi yang tragis, tertabrak, berlumuran darah, ditembak, disiksa, harus lakukan ritual tersebut. Ya, bacakan bacaan-bacaan tertentu di tempat kejadian, ya. Kemudian memanggil ruh yang di tempat kejadian tersebut, setelah itu diterima oleh orang yang katanya soleh, kemudian diserahkan kepada keluarganya. Ya. Setelah itu nanti akan aman, rohnya tidak lagi gentayangan. Memang syirik itu adalah pembodohan dan kebohongan. 6. Atau kata Syekh, dia adalah hamah at-tayrul ma'ruf, suatu burung yang ma'ruf di kalangan mereka, ya, yang apabila singgap di rumah salah satu di antara mereka dan berkicau, mereka beranggapan ini tanda akan ada kematian, ya, yang dekat karena datangnya burung tersebut, Dan ini juga masih ada pada sebagian masyarakat kita. Apabila ada burung hantu hingga di sebuah rumah, mereka beranggapan ini bakal ada orang mati. Ini bisa menyebabkan kemalangan di rumah tersebut. Harus diusir jauh-jauh itu burung. Allahul musta'an. Nah, alhamdulillah, ya, segala puji bagi Allah yang menganugerahkan kepada kita tauhid. Demi Allah jemaah, tauhid adalah anugerah Allah yang jauh lebih mahal daripada dunia beserta isinya. Ya, hendaknya kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala atas nikmat tauhid dan selalu bersyukur dan memuji Allah serta memohon kepadanya agar diselamatkan dari segala bentuk syirik. Nah, wala safar, sementara yang dimaksud wala safar maknanya yang pertama kata bil hayyatun takunu fil batn tusibul mashiyah wan nas. Suatu penyakit yang terjadi pada perut yang menimpa hewan ternak maupun manusia. Mereka beranggapan penyakit tersebut lebih berbahaya daripada jarab. Jarab itu penyakit gatal yang penyakit gatal apa sebutannya? Kudis, ya, na'am, kudis. Lebih berbahaya daripada kudis. Ya. Maka ini penyebutan khusus setelah beliau menyatakan adwa. Ini mana yang pertama? Maka Nabi menyampaikan, ya, itu semua tidak ada. Ya, andai kata menular, maka menular karena Allah, karena takdirnya. Makna yang kedua adalah syahrus safar. Adalah bulan safar kanu yatasya'amu nabih. Orang-orang jahiliyah dahulu suka beranggapan sial dengan bulan safar. Ya, mereka menyatakan bulan Safar adalah bulan sial, tidak cocok untuk menikah, buka usaha besar, ya, dan sebagainya. Dan ini juga masih ada pada sebagian umat sekarang yang mengaku umat Nabi Muhammad, yang mengaku Muslim. Ketika di antara mereka mau nikah, dinasihati oleh orang yang dinisbatkan kepada ilmu, jangan nyo belum tuum bele preleriat. Bani ya prehla menegop kaklima mipuplung dan negop akhimu ananegop lahi luar nikah. Gara-gara fatwa ahli syirik, ahlul khurafat, ahlu tatayur. Nih, jangan-jangan nikah dulu nak, sabar dulu kalian satu bulan. Ini bulan safar, bulan sial, sabar dulu ya. Gimana mau sabar orang udah klimaks. Akhirnya anak orang dilarikan, mereka lahir, ya, anak lahir di luar nikah. Gara-gara fatwa ahli syirik, ahlul khurafat, dan ahlu tatayur. Nah, Allahul musta'an. Dan itu adalah akidah jahiliyah. Makna yang ketiga kata Syekh Utsaimin, ya, makna safar tidak boleh tidak ada safar, mereka suka memindahkan bulan haram ke bulan safar, ya, untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran, ya, atau hal-hal yang tidak boleh dilakukan di dalam bulan haram. Nah, namun yang paling sahih, ya, kata Syekh adalah bulan safar. Ini makna yang paling dekat. Karena mereka ma'ruf, orang-orang jahiliyah dahulu beranggapan sial dengan bulan safar. Adapun makna wala nau'a, sayati bayanu dhalika fi babihi insya'Allah. Ini akan datang penjelasannya secara khusus di bab yang khusus. Makna nau'a adalah beranggapan bahwa posisi suatu bintang, ya, di suatu tempat yang merupakan tempat persinggahan bulan sebagai sebab turunnya hujan. Ya, ini adalah akidah jahiliyah yang Nabi tiadakan. Yang Nabi larang wala ghula, dan tidak ada ghul. Apa arti ghul? Ghul adalah jinsun minal jinni wa syayatin, jenis dari jin dan syaitan. Yaz'amuna anha tudhilluhum 'ani at-tariqi wa tuhlikuhum. Orang-orang jahiliyah dahulu beranggapan bahwa ghul itu dapat menyesatkan mereka dalam perjalanan mereka dan membinasakan mereka. Dalam bahasa kita adalah hantu. Maka Nabi datang membatalkan akidah itu. Nabi bukan tidak meniadakan adanya syaitan. Hantu ada. Apabila ini maksud dengan hantu adalah syaitan. Syaitan ada. Jin ada. Terkadang dia mengganggu dengan melakukan penampakan ataukah menyesatkan seorang dalam perjalanannya yang semestinya dia pergi ke kanan, ya, diganggu-ganggu akhirnya pergi ke arah lain. Ini memang benerana, tetapi Nabi menyampaikan bahwa mereka tidak mampu melakukan apapun kecuali dengan izin Allah. Dengan izin Allah. Innaman najwa minasyaitani liyahzunal ladzina amanu wa laysa bidarrihim syai'an illa biiznillah wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Sesungguhnya gangguan syaitan terhadap orang-orang yang beriman itu hanya untuk membuat mereka sedih, gelisah, galau, cemas. Tetapi sesungguhnya mereka tidak mampu membahayakan seorang mukmin sedikit pun kecuali dengan izin Allah. Dan hendaknya orang-orang yang beriman itu tidak menyerahkan urusannya kecuali hanya kepada Allah. Ini yang Nabi sampaikan. Wa bayanu anna la tastati' an tadhilla ahadan aw tuhlikuh. Nabi pun menerangkan bahwa hantu itu tidak akan mampu menyesatkan atau membinasakan seseorang tanpa izin dari Allah. Baik, ini penjelasan terkait kosakata yang ada di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas. Berikut ini al-ma'na al-ijmali lil hadis. Makna hadis secara global. Qala yanfi sallallahu alaihi wasallam ma kana ta'taqiduhu al-jahiliyyah min i'tiqadatin batilatin min at-tasha'um bit-tuyur wa ba'd ash-shuhur wan-nujum wa ba'd al-jinn wash-shayatin فيتوقعون الهلاك والضرر منها كما كانوا يعتقدون سريان الأمراض من محل الإصابة إلى غيرها بأنفسها فيرد صلى الله عليه وسلم كل هذه الخرافات ويغرس مكانها التوكل على الله وعقيدة التوحيد الخالص. معنى حديث نبي di atas secara global adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam meniadakan akidah-akidah sesat dari akidah jahiliyah, di mana mereka suka beranggapan sial, mengadu nasib dengan burung, dengan sebagian bulan, dengan sebagian bintang, dengan sebagian jin dan syaitan, sehingga mereka beranggapan mereka akan binasa dan mereka akan bahaya karena itu. Sebagaimana mereka berkeyakinan bahwa penyakit itu dapat berpindah dari seseorang yang telah terkena ke tempat yang lainnya dengan sendirinya, bukan karena izin Allah, bukan karena takdir dari Allah, maka Nabi menolak dan memerangi semua akidah-akidah yang sesat ini. Kemudian beliau menanamkan ke dalam hati mereka tawakal kepada Allah, agar mereka benar-benar mentauhidkan Allah dengan tauhid yang murni. Nah, menyerahkan segala urusan mereka hanya kepada Allah, bertawakal kepada Allah, ya, dan melakukan sebab-sebab yang Allah anjurkan atau sesuatu yang tidak bertentangan dengan agama Allah, dan tidak mengkaitkan sesuatu kepada sesuatu yang Allah tidak jadikan itu sebagai sebab. Dan andai kata sesuatu itu adalah sebab kebaikan dan kejelekan, karena Allah telah menjadikannya sebagai sebab, tetapi tetap tidak boleh menggantungkan hati kepadanya, apalagi sesuatu yang itu bukan sebab. Munasabatul hadithi lil bab, sisi kesesuaian hadith ini disebutkan dalam bab ini, anahu yadulu ala imtali tiyarah, karena di dalam hadith ini Nabi menyatakan tiyarah adalah akidah yang sesat, menyesatkan. Tatayur adalah akidah yang sesat. Wa anah i'tiqadu jahili, bahwa itu adalah akidah jahiliyah. Berikut ini. Berikutnya, ma yustafadu minal hadith, faedah-faedah yang dapat dipetik dari hadith di atas. Yang pertama, ibtalu tiyarati, bahwa tatayur sesuatu yang batil, ya, akidah yang batil, akidah khurafat, ya. Tapi anehnya bagi sebagian orang itu justru dinamakan tauhid. Belajar apa? Belajar tauhid. Apa hasil dari pelajaran pembelajaran tauhidnya? Beranggapan sial dengan bulan Safar. Apa buah dari pembelajaran tauhid akidah di pesantren, ya, atau di tempat pendidikan tersebut? Buahnya bahwa kata Pak Kiai, anak bungsu itu enggak boleh nikah sama anak bungsu. Itu bukan akidah dan tauhid, Mas. Itu tatayur, itu akidah Abu Lahab CS, Mas. Naam. Atsani, yang kedua. Ibtalu i'tiqadi jahiliyyati anna al-amrada tu'di bi tabi'atiha la bi taqdirillahi ta'ala. Nabi memerangi akidah jahiliyah yang beranggapan bahwa penyakit itu dapat berpindah, menular dengan sendirinya, bukan dengan takdir Allah. Adapun kaum mukminin, mereka berkeyakinan penyakit itu datang dari Allah dan tidak akan berpindah kepada yang lain kecuali dengan izin Allah. Dan Allah menjadikan bergaulnya orang yang sehat dengan orang yang sakit adalah sebab dia terkena penyakit yang menular tersebut, sekalipun tidak selalu kenak, ya, karena Nabi pernah makan bersama dengan orang yang lepra, tetapi Nabi tidak terkena lepra. Dan itu juga kita saksikan contohnya di hari-hari ini, ya, banyak yang kena COVID, ya, dia masih tidur dengan istri dan anaknya di rumah, tapi anak dan istri enggak kena. Kenapa? Karena Allah belum mengizinkan. Namun bukan berarti seorang tidak melakukan tidak menjauhi sebab penyakit, karena telah kita simak tadi ayat dan hadis yang menganjurkan kita untuk menjauhi sebab-sebab kebinasaan. Baik, yang ketiga, ibtalu tasya'um bil hamati wa syahri safar. tidak boleh beranggapan sial dengan burung hantu, ya, atau burung tertentu, dan bulan Safar. Yang keempat, ibtalu i'tiqadi ta'thiril anwa. Nabi membatalkan, meniadakan, ya, menolak keras akidah yang beranggapan bahwa posisi suatu bintang di langit itu memberikan pengaruh terhadap suatu kejadian, ya, di permukaan bumi, hujan ataukah yang lainnya. Yang kelima, ibtalu i'tiqadi jahiliyati fil ghilan. Nabi membatalkan, menolak, memerangi akidah jahiliyah terkait syaitan, terkait hantu, bahwa syaitan itu dapat membahayakan manusia, menyesatkan manusia dengan sendirinya. Adapun kaum muslimin menyatakan syaitan adalah makhluk, kehendak dia di bawah kehendak Allah. Dia tidak akan mampu membahayakan siapapun kecuali dengan izin Allah. Jika itu terjadi, bukan karena syaitan yang sudah kuat dan hebat, tetapi karena Allah telah menakdirkannya dan telah menghendakinya, menghendakinya. Baik, yang keenam, wujubu tawakkuli 'ala Allah wal i'timadi 'alaih. Wajibnya seorang muslim dan muslimah bertawakal kepada Allah dan menyerahkan segala urusannya kepada Allah, bersandar kepadanya. Yang ketujuh, anna min tahqiqi tauhidi al-hadhara min al-wasailil mufdhiyati ila syirk. Bahwa di antara bentuk perasasian terhadap tauhid adalah bersikap waspada dari sarana-sarana yang dapat menyerumuskan kepada syirik. Semakin seorang merasa tenang dari syirik, menunjukkan dia sudah lemah tahu tauhidnya. Karena jangankan kita jamaah yang dimuliakan Allah, Nabi Ibrahim bapaknya para nabi dan para rasul. Seluruh nabi dan rasul yang datang setelah beliau adalah anak keturunan beliau. Beliau adalah imam tauhid, tetapi masih berdoa kepada Allah, wajnubni wa baniyya an na'budal asnam. Ya Allah, aku memohon, aku meminta kepadamu agar engkau menjauhkan diriku dan anak keturunanku dari penyembahan kepada berhala. Pada beliau memecah belahkan berhala ini semua selain Allah di sana itu. Oleh karena ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ketika menukilkan ayat ini, beliau berkata di dalam matan kitab Tauhid, faman ya'manul bala ba'da Ibrahim. Adakah orang yang merasa aman dari syirik setelah Nabi Ibrahim? Artinya jika Nabi Ibrahim yang merupakan ahli tauhid, imam para nabi dan para rasul saja, khawatir akan jatuh kepada syirik. Ya, apalagi kita. Maka kalau ada orang yang merasa aman dari tauhid, merasa aman dari syirik, menunjukkan tauhidnya belum kuat. Ya, sebagaimana orang yang merasa aman remeh temeh terhadap bidah, menunjukkan sunnah dia belum mantap. Ya, sebagaimana orang yang merasa aman dari maksiat, ya, remeh temeh dengan maksiat, saya insyaallah enggak jatuh, masa zina aja enggak sanggup tinggal, menunjukkan imannya tidak kuat. Karena seorang mukmin itu, kata Hasan Al-Basri, adalah dia ya'mal wa yakhaf. Dia banyak beramal tapi tetap selalu waspada, takut kepada Allah, takut dari azab-Nya. Berbeda dengan munafik, bermudah-mudahan dengan syirik, bid'ah atau maksiat, tetapi merasa aman dari azab Allah. Baik, yang terakhir, kata beliau, in an ibtalu ma yaf'alu ba'dhu an-nasi min at-tasya'umi bil alwani kal aswadi wal ahmari aw ba'dhi al-arqami wal asma'i wal ashkhasi wa dhawil 'ahad. Hadis di atas membatalkan, ya, kebiasaan sebagian manusia yang suka beranggapan sial dengan warna seperti warna hitam, warna merah, sebagian nomor, sebagian nama, sebagian orang, ya, dan hal-hal lainnya. Contohnya apa? Orang yang suka beranggapan sial dengan nomor, ha? Akhi Basrum, Abu Basrum. Ha? Aktivitas apa yang sering beranggapan sial dengan nomor? Ya, orang-orang yang main judi, ya, ya, beranggapan sial dengan nomor-nomor judi. Bahkan sebagian mereka punya buku tafsir judi, ya. Kalau udah apa namanya, beli apa? Nomor judi apa sebutannya? Abu Akhi David, Abu Marsal, Abut apa? Buntut. Buku tafsirnya apa namanya? Tafsir mimpi, Ustaz. Bukan tafsir buntut. Mereka kalau udah beli buntut, nanti ya ada tafsirnya. Kalau salah beli buntut, ya, nabrak ayam, nah, itu menandakan nomor sekian. Itu ada. Hah? itu ada ya. Enggak pernah main buntut Ustaz, jadi enggak main buntut ya. Enggak mesti main buntut taunya ya. Baik ya. Anda disampaikan ya oleh beberapa orang bahwa ada tafsirnya. Kalau dia udah beli buntut, setelah itu nabrak kucing, kalau nabrak kucing tandanya nomor ini. Ya. Kalau setelah itu kejadian ini, tandanya nomor ini dan itu. Ya. Allahul musta'an ya. Walillahil hamd alas atas nikmat tauhid. Wallahu taala alam bisawab. Sudah setengah enam. Ada satu pertanyaan yang telah masuk. Baik, pertanyaan dari Ibu Elvi, barakallahu fiha. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kondisi seperti ini, bagaimana kaitan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang adua dengan jamaah-jamaah yang datang ke majelis ilmu di mana majelisnya kurang menerapkan protokol kesehatan? Apakah itu sesuai dengan hadis tersebut? Adakah kaitannya dengan keimanan kepada takdir? Yang pertama, mereka telah menyelisihi perintah pemerintah yang mereka mampu melaksanakannya. Dan kita tahu Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum, dan itu sesuatu yang mampu dilakukan. Yang kedua, ya, itu termasuk akhlak yang tidak baik. Karena definisi akhlak itu adalah bazlun nada wa kafful adha wa talaqatul wajh was-sabru 'alal adha. Ya, menahan diri untuk tidak mengganggu orang lain. Nah, dengan seorang datang mendekati orang lain tanpa menggunakan masker di masa pandemi yang seperti ini, ya, itu membuat orang lain jadi tidaknya nyaman, menunjukkan ya kurang di dalam merealisasikan nilai-nilai akhlak. Ya. Yang berikutnya terkait menggunakan masker di dalam salat, maka sudah ada fatwa ulama kibar di dalam hal ini, al-lajna ad-daimah, bahwa memang hukum asal dalam kondisi yang normal menutup mulut di dalam salat hukumnya makruh. Ya, hukumnya makruh, ya, bukan haram. Ada hadis dalam sunan, di dalam as-sunan. Dan kaidah syar'i menerangkan kepada kita sesuatu yang haram, ya, itu menjadi hilang hukum haramnya tatkala ada kondisi yang darurat. Seperti orang yang makan barang haram karena darurat untuk menghilangkan kelaparan yang mengancam dia akan mati. Sementara sesuatu yang makruh itu terangkat hukum makruhnya karena al-hajatu syadidah, karena suatu kebutuhan yang menuntut, yang sangat menuntut. Dan ini sesuatu yang dipahami dan dimaklumi oleh orang-orang yang belajar kaidah fikih. Naam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sampai-sampai ada Syekh Abdullah Al-Qaryuti menyebutkan bahwa Syekh Abdul Aziz Al-Syekh Mufti Saudi Al-Arabiya sekarang, ya, setelah keluar himbauan menggunakan masker di tempat-tempat umum, beliau salat dalam keadaan menggunakan masker. Maka kata beliau, ini teguran untuk sebagian para penuntut ilmu agama yang bersikeras, ya, tidak mau pakai masker, bahkan merendahkan orang lain yang menggunakan masker naskah salat. Ini Syekh Mufti, ulama yang dinomor satukan, ya, di tengah-tengah oleh ulama di negeri, ya, turunnya wahyu, ya, Mekah dan Madinah. Ya, al-mamlakah Saudi Al-Arabiyah. Nah, barakallahu fikum. Nah, cuma terkadang ya, namanya kita manusia ya. Siapa sih yang punya kesempurnaan ya? Jangankan perintah Allah, pemerintah, perintah Allah dan Rasulnya saja terkadang kita ya juga kendor kan, apalagi gunakan masker ya, mungkin terkadang repot ya. Ya, kadang ya ada juga yang sampai lupa pakai masker, pas minum kopi kok enggak masuk, kok masuk, padahal masih ada masker. Demikian pula karena mungkin enggak terbiasa bawa masker, akhirnya setiap ke masjid ya terkadang lupa ya, mau balik lagi enggak mungkin ya. Ya, berbaik sangka aja. Ya, ditegur dengan baik-baik ya. Kasihkan masker. Jangan ditegur dengan cara-cara yang membuat orang jadi enggak ke masjid lagi. Saya pernah melihat ada seorang ya, enggak tahu memang dia jarang ke masjid, dan kebetulan waktu itu ke masjid karena ada saudaranya yang meninggal, yang wafat. Berdiri pula di saf pertama, langsung ditarik semua orang tua, masker. Dia mungkin terkejut, baru kali ini gua ke masjid, ini pun karena mau sholat jenazah adik aku diginiin. Mesti ada dengan baik, bang, pakai masker, seberikan mas masker ya, yeah, kepadanya. Nah, Allah musta'an. Dan jangan sampai permasalahan yang seperti ini mengakibatkan perselisihan di antara penuntut ilmu agama, karena sungguh perselisihan jauh lebih buruk daripada COVID-19. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdik,